Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat yang ke-19 mengenai dalil agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Tidak ada duanya, tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada yang menyerupainya. Bahkan semua agama selain agama Islam mardudatun indallahi jalla wa ala, ditolak dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat banyak sekali mengenai hal tersebut, di antaranya surat Ali Imran ayat yang ke-19 yang sudah kita baca, inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang hanya diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam saja. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan rezeki dan juga kenikmatan untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya sedikit pun, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kita lanjutkan barakallahu fikum, perhatikan ayat yang ke-20 dari surat Ali Imran, yaitu menjelaskan mengenai apabila ahlul kitab itu al-yahud wa nasara ya, apabila ahlul kitab mendebat kaum muslimin berkaitan masalah tauhid setelah tegak hujjah pada mereka, maka katakanlah kepada mereka bahwasanya kami adalah orang-orang yang ikhlas. Kami adalah orang-orang yang mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tujuannya agar memalingkan kita semuanya dari agama Islam. Dan orang Yahud dan Nasara tidak akan pernah ridha kalau seandainya kita ini berada di atas agama Islam. Dengan berbagai macam caranya, upaya dan juga nah barakallahu fikum, cara yang mereka lakukan agar kita keluar dari agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahud dan Nasara tidak akan pernah ridha kepadamu wahai Muhammad hingga engkau mengikuti agama mereka. Jadi bagaimanapun caranya, upaya dan cara mereka keluarkan untuk membuat kaum muslimin murtad dari agamanya. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu jangan sampai kita hanya mengenal agama Islam saja, namun kenalilah as-sunnah. Karena al-Islam as-sunnah bagaikan ikatan yang sangat kuat. Berkata al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitab Syarhus Sunnah, "I'lamu annal Islam huwa sunnah, was-sunnah hiyal Islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Al-Imam Al-Barbahari, Imam Ahlus Sunnah, beliau mengatakan dalam kitab Syarhus Sunnah, "Ketahuilah, sesungguhnya Islam itu adalah as-sunnah, dan as-sunnah adalah al-Islam, dan salah satu di antara keduanya tidak akan bisa berdiri tegak kecuali saling melengkapi." Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Jadi al-Islam as-sunnah adalah karunia yang paling besar. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, beliau mengatakan, "Waqad darat aqwalus salaf 'ala anna fadlallahi wa rahmatah al-islam wa sunnah." Sungguh para ulama salaf mereka telah sepakat, ucapan mereka sama menyatakan bahwasanya keutamaan dan karunia Allah Ta'ala yang paling besar adalah al-Islam wa sunnah. Setelah beragama Islam mengenal as-sunnah. Karena apa? Karena orang kalau meninggal di atas al-Islam wa sunnah, berarti dia telah meninggal di atas kebaikan seluruhnya. Suatu ketika ada orang bertanya kepada al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, "Ya Abu Abdullah, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang meninggal di atas as-sunnah?" Kata Imam Ahmad, "Uskut, diam kamu. Man mata 'alal islami was sunnah, mata 'alal khairi kullih." Atau semaknanya itu. Maksudnya, orang kalau meninggal di atas Islam dan sunnah itu berarti dia telah meninggal di atas kebaikan seluruhnya. Enggak usah banyak bicara, kata beliau. Nah, menunjukkan bahwasannya keistimewaan dan karunia rezeki yang paling besar adalah kita diwafatkan di atas Islam dan as-sunnah. Itu yang kita harapkan. Naam. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala wa ta'ala berfirman, ayat yang ke-20 dari surat Ali Imran, فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Artinya, jika mereka ahlul kitab mendebat engkau wahai Rasul, maksudnya mendebat Rasulullah, siyaknya di sini, nah Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ahlul kitab mendebat dirimu dalam berkaitan masalah tauhid atau yang semisalnya, katakanlah aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an, aku telah menyerahkan diri wajahku untuk Allah Subhanahu wa taala, maksudnya telah mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak berbuat syirik sedikit pun. Kemudian wamanittaba'an, dan orang-orang yang mengikuti aku dari kalangan kaum mukminin. Maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan, menunggalkan Allah taala dalam beribadah. Wa qul lil ladzina utul kitab, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberikan kepadanya Alkitab, yaitu orang Yahud dan Nasara. Karena mereka naam dikenal dengan ahlul kitab, al-Yahud, naam yang mereka mengaku dan juga istilahnya mereka pada asal usulnya adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. An-Nasara, mereka adalah orang-orang yang di zamannya, yaitu pengikut Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya, barakallahu fikum, ketika setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak boleh menganut agama-agama tersebut. Harus mau tidak mau kembali beragama Islam yang makna khusus yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar, orang Yahud itu muslimun di zaman mereka yang beriman dengan Nabi Musa. Orang-orang Nasara juga muslimun di zaman mereka yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kalau tidak mau beriman dengan agama Islam yang menghapuskan agama-agama sebelumnya, penyempurna agama-agama sebelumnya, tidak diterima sama sekali. Maksudnya ya, na'amullahul musta'an. Kita lihat. Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, wal ummiyin, ummiyin di sini disebutkan di dalam tafsirannya nanti, na'am barakallahu fikum, sampaikan kepada mereka orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka dari kalangan musyrikil Arab atau yang semisalnya, aslamtum, apakah kalian mau masuk Islam dan berserah diri kepada Allah Ta'ala? Fa in aslamu, jika mereka mau masuk Islam, faqad ihtadaw, orang Yahud dan Nasara ahlul kitab, jika menerima agama Islam, berarti mereka di atas petunjuk. Wa in tawallaw, jika mereka berpaling, gak mau beragama Islam, fa innama alaikal balagh, sesungguhnya kami hanya bisa menyampaikan kepada kalian. Maksudnya hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya, kita mendakwahkan tauhid di kampung-kampung, di masyarakat, masih ada aja orang yang berbuat syirik. Karena kita gak bisa meraih hati mereka, kita gak bisa menguasai hati mereka. Yang kita miliki adalah menyampaikan, mendakwahkan, membimbing, mengarahkan. Adapun untuk menguasai hati itu bukan naam kewajiban kita dan bukan kemampuan kita. Karena menguasai hati untuk mendapatkan hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau mereka enggak mau masuk Islam, sudah sampaikan kepada mereka bahwasanya kami hanya menyampaikan hujjah. Naam. Kemudian apa? Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang mengetahui keberadaan hamba-hambanya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Fa in jadalaka ayyuhar rasul ahlul kitab, apabila ahlul kitab mendebatmu wahai rasul. Jadi kalau mendengar lafaz ahlul kitab itu al yahud wan nasara, innal ladzina kafaru min ahlil kitab ay min al yahud wan nasara. Jangan lupa ya, ahlul kitab siapa? Al yahud wan nasara. Apa perbedaan antara yahud wan nasara yang sebagaimana kami sebutkan tadi malam, apa perbedaannya? Naam, perbedaannya tinggal baik-baik ya. Al-Yahud 'alimu wa lam ya'malu. Orang-orang Yahud punya ilmu tapi tidak mau beramal. Orang-orang Nasara apa? 'Amilu bila ilmin. Mereka beramal tanpa ilmu. Oleh karena itu orang Yahud dimurkai, orang Nasara sesat. Paham ya? Nama Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Qala al-fasirun sabahumullah, fa in jadalaka ayyuhar rasul ahlul kitab fi tauhidi ba'da an aqamtal hujjata 'alaihim faqul lahum. Apabila ahlul kitab mendebatmu wahai rasul dalam masalah tauhid setelah engkau telah menegakkan hujjah, ya, setelah menegakkan hujjah kepada mereka, faqul lahum, katakanlah kepada mereka, innani akhlastu lillahi wahdah fala usyriku bihi ahada. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku telah mengikhlaskan, memurnikan agamaku untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan aku tidak mensekutukan Allah taala dengan seorang pun. Wa kadzalika man ittaba'ani minal mu'minin, seperti itu pula orang-orang yang mengikuti dari kalangan kaum mukminin, yang mengikutiku dari kalangan kaum mukminin. Akhlisu lillahi wa qadu nam. Akhlasu lillahi wa qadu lah. Mereka kaum mukminin mengikhlaskan agamanya untuk Allah Ta'ala dan tunduk dan patuh kepadanya. Karena definisi al-Islam, pengertian al-Islam sebagaimana yang didefinisikan oleh al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab al-Usul Salasah, disebutkan di sana al-Islam maknanya apa? Al-istislamu lillahi bittauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu definisi Islam. Enggak usah jauh-jauh, definisinya bisa dilihat dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Tiga landasan utama. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alaih. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan pasrah kepada Allah taala dengan mentaatinya. Kemudian apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Jadi kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Naam, wa kullahum li wali musyrikil Arab, dan katakanlah kepada mereka ahlul kitab dan orang-orang musyrikil Arab, wali musyrikil Arab wa ghairihim, dan yang selain mereka, in aslamtum fa antum 'ala tariqil mustaqim wal huda wal haq. Jika kalian mau masuk Islam, maka kalian berada di atas jalan yang lurus dan di atas petunjuk yang benar. Syaratnya masuk Islam. Karena orang kalau sudah masuk Islam tuh beruntung enggak kira-kira? Jelas beruntung. Rasulullah mengatakan qad aslama, qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qana'ahu Allah bima ata. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Sungguh beruntung orang yang beragama Islam. Dan kemudian Allah Ta'ala berikan rezeki yang cukup, dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan rezeki kepadanya. Nah, syahidnya mana? Qad aflaha man aslama. Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam. Berarti mafhumnya orang yang tidak beragama Islam tidak beruntung, walaupun zahirnya dia di dunia mendapatkan keindahan semua dunia, kekayaan dunia, namun tidak beruntung. Karena mereka nanti tempatnya di tempat yang paling jelek, itu neraka jahannam. Allahumma musta'an. Kita lihat. In aslamtum fa antum 'ala tariqil mustaqim wal huda wal haq wa in tawallaitum fahisabukum 'ala Allah. Namun jika kalian berpaling, tidak mau masuk Islam, maka perhitungan kalian nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang akan memperhitungkan, yang akan menghukum na'am orang-orang yang tidak mau beragama Islam. Allahumma musta'an. Wa laisa 'alayya illa al-balagh, dan tidak ada bagiku kewajiban kecuali menyampaikan. Bayangkan Rasulullah saja enggak maksa. Rasulullah enggak maksa, cuma menyampaikan saja. Kita semuanya berdakwah enggak pernah maksa. Na'am, tafadhol, ikuti, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Tinggalkan syirik, lakukan tauhid. Tinggalkan bid'ah, lakukan sunnah. Enggak pernah maksa. Ahlu sunnah dakwah seperti itu. Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman waktu itu, Rasulullah mengatakan basyira wala tunafira, yassira wala tu'sira. Berikanlah kabar gembira kepada mereka dan jangan membuat mereka lari. Kemudian apa? Yassira wala tu'sira. Permudahlah mereka dan jangan membuat sulit mereka. Ini semuanya tentunya kabar gembira dan perkara yang mudah yang dibangun di atas syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan semata-mata yang dibangun di atas hawa nafsu. Naam. Karena kalau orang mau masuk surga itu ya enggak semudah yang kita bayangkan, barakallahu fikum. Orang kalau mau masuk surga itu harus menempuh jalan-jalan yang tentunya banyak rintangan dan halangan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Hujibatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi, ditutup dengan perkara-perkara yang naam barakallahu fikum, makarih, yang manusia itu membenci. Seperti sholat subuh, dingin-dingin kita harus sholat. Rasanya enak nggak rasanya kalau orang nggak, misalnya nggak semangat, rasanya nggak enak. Tanya kemudian barakallahu fikum, naam qiyamul lail, sholat malam, itu pun juga disyariatkan, berat rasanya. Itu kunci menuju surga gitu loh. Jadi nggak ada kunci menuju surga itu semudah yang kita bayangkan. Paham ya? Cuman itu tadi, naam kita semuanya berupaya untuk menempuh dan juga mencari kunci menuju surga tersebut. Apa sih kuncinya diantaranya? Talabul ilm, mencari ilmu. Antum sekarang duduk di majelis seperti ini, paham enggak masalah. Yang penting niat antum tulus mengharap ridha Allah taala, karena jaminannya surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, niscaya Allah taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Percaya enggak percaya, hadisnya sahih. Paham ya? Maksudnya bagaimana maksudnya? Yang namanya orang belajar itu kan gak harus paham waktu itu juga. Dengan cara berangsur-angsur, bertahap, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dia nanti akan paham. Di samping itu juga apa? Kalian diam sekarang ini kelihatannya santai, tenang. Itu pun malaikat juga hadir. Malaikat juga meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Innal malaikata latadu' ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yatlub. Aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena senang dengan apa yang dia cari. Sekarang antum duduk sini nyari apa? Dunia apa akhirat? Yang jelas akhirat, karena dunia di sini enggak ada. Kalau antum perhatikan, uang enggak ada, ya enggak? Nah, tapi akhirat yang kita cari. Oleh karena itu malaikat senang, ridhon bima yatlub. Dia itu senang dengan apa yang kalian cari. Paham ya? Allahu musta'an. Karena ahlul ilm dan para talabatul ilm, mereka adalah apa? Mereka adalah orang-orang yang berupaya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mencari ridha manusia. Karena ridha manusia adalah puncak yang tidak bisa diraih. Ridha nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah semacam puncak yang tidak bisa diraih oleh orang. Naam. Kenapa? Karena kita tidak ada selamat. Tidak bisa selamat dengan celaan dan kritikan manusia. Tapi kalau yang antum cari adalah ridha Allah taala, pasti akan dapat. Pasti akan dapat. Kita lihat yang terakhir, barakallahu fikum, waqad ablaghtukum wa aqamna, waqad ablaghtukum wa aqamtu alaikum al-hujjah, wallahu basirun bil ibad. Artinya, katakanlah kepada mereka, tidak ada kewajiban bagiku kecuali hanya menyampaikan saja, dan sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian dan menegakkan hujjah kepada kalian. Ini perintahnya Allah taala kepada nabi kita Muhammad agar menyampaikan kepada siapa? Orang-orang Yahud dan Nasara. Kami sudah menyampaikan mereka hujjah, telah menegakkan hujjah kepada kalian. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah taala zat yang Maha mengetahui tentang keberadaan hamba. La yakhfa 'alaihi min amrihim syai', tidak ada satu pun yang terlewatkan, terluputkan. Na'am barakallahu fikum, dari perkara mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Inti dan syahid daripada ayat ini adalah barakallahu fikum, kita hanya bisa menyampaikan kepada orang-orang al-mu'anidun, yang mereka berpaling dari agama Islam, atau orang-orang na'am barakallahu fikum yang mereka berpaling daripada as-sunnah, menyampaikan dengan penyampaian yang syar'i sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, bukan memaksa. Karena kalau kita maksa, pasti dia akan bisa menguasai hati manusia. Karena hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah ad-dalalah wa irsyad. Itu semua orang bisa memilikinya. Hidayah yang bentuknya mengarahkan, membimbing, menyuruh, memerintahkan, mengajak pada jalan yang benar. Bisa enggak kira-kira? bisa. Tapi yang hidayah yang pertama ini atau yang kedua ini, yaitu hidayah taufik, tidak dimiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bukti yang sangat konkret untuk sebagai penutupan adalah Rasulullah ketika mendakwahi pamannya, siapa pamannya? Abu Thalib. Namanya siapa? Namanya Abdul Manaf, yaitu pamannya Abu Thalib waktu itu. Rasulullah mendekati dan mentalkin. Bayangkan, padahal pamannya kafir, Abu Thalib itu. Didatangi, Rasulullah mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhazulaka biha 'indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai hujah nanti. Satu kalimat yang kalau kamu mau mengucapkan, akan aku jadikan hujah di hadapan Allah Ta'ala. Tapi bayangkan, karena hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sudah berupaya untuk agar paman yang mengucapkannya, dia tetap tidak mau. Dia lebih mending terpengaruh dan juga mengikuti pendapat teman dekatnya, teman jelek. Nah, karena di situ waktu Rasulullah mentalkin ada dua orang itu. Ada dua orang jahat bisik-bisikin atar ghabuan millati Abdul Muthalib gitu. Dua orang ini bisik-bisiknya Abu Thalib tadi. Atar ghabuan millati Abdul Muthalib, kamu benci apa dengan agamanya Abdul Muthalib? Agama kekufuran, agama syirik, agama jahiliyah. Akhirnya apa? Abu Thalib pun enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa'aba an yaqula la ilaha illallah, famata 'ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya Abu Thalib ini enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Nah, pertanyaannya dua orang ini siapa? Yang bisik-bisik Abu Thalib ini. Abu Jahal dan Bukan. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ayo naam. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua orang ini bisik-bisik. Naam. Abu Jahal namanya siapa? Abu Jahal. Naam. Abu Jahal siapa namanya? Abu Jahal siapa namanya? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Abu Lahab, antum Abu Lahab? Siapa namanya Abu Lahab? Siapa? Bukan, namanya Abu Lahab siapa? Namanya ya. Namanya siapa? Antum? Siapa? Abdul Uzza, ahsan. Abu Lahab, Abdul Uzza. Abu Jahal, Amr bin Hisham. Abu Jahal ini dulu dikenal kunyahnya Abu Hakam. Karena dia kalau meleraikan sebuah permasalahan khilaf atau perselisihan mudah diterima. Cuman karena dia tidak beriman dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, maka digelari dengan Abu Jahal. Ingat-ingat ya, Abu Jahal namanya siapa tadi? Amr bin Syam. Abu Lahab, Abdul Uzza. Abu Thalib, Abdul Manaf. Abdul Muthalib, Syaibatul Hamd. Amir Syaibatul Hamdi. Itu semuanya disebutkan dalam sirah An-Nabawiyah. Nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.